وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah melimpahkan kepada kita hidayah, yang kita bisa merasakan bagaimana lezat dan indahnya daripada hidayah tersebut, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri di sebuah majelis yang kebanyakan manusia diharamkan daripada majelis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan cerdaskan dia dalam agama. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dalam riwayat yang lain, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, seafdal-afdalnya kalian adalah orang-orang yang mereka mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan daripada Al-Qur'an tersebut. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada rasulnya, sebagaimana yang hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang berjalan untuk menuntut ilmu agama, dia menjadikan sebagian waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, untuk mempelajari daripada ayat-ayat Allah dan mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peduli dan bersemangat untuk menggali dan menjaga daripada warisan Nabi kita, yang mudah-mudahan ini sebagai tanda bukti kita cinta kepada Nabi kita. Kita berusaha berjalan di atas jalan Nabi kita dengan kita menjaga daripada warisan beliau. Karena tidaklah para Nabi mewariskan daripada dinar dan mewariskan daripada dirham, akan tetapi para Nabi tersebut mewariskan daripada ilmu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya la yurathu dinar wala dirhama, walakin warathu al-ilma." Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidaklah mereka mewariskan dinar dan tidaklah mereka mewariskan daripada dirham, akan tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Dan siapa di antara kita mengambil daripada warisan tersebut, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar daripada warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebab-sebab seseorang terhalangi daripada hidayah. Sebelum kita menjelaskan atau menyebutkan sebab-sebab seseorang terhalangi daripada hidayah, ada baiknya untuk kita jelaskan sedikit tentang bagaimana hidayah, tentang bagaimana Islam, tentang bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, yang tidak tersembunyi sedikit pun padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sudah sempurnakan Islam itu bagi kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian. "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku ridha Islam tersebut sebagai agama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan seluruhnya daripada kandungan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan seluruhnya jalan-jalan menuju kepada kebaikan dan jalan-jalan menuju kepada kejelekan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatu ila khairin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka telah menyeru kepada manusia, kecuali mereka telah menunjuki manusia daripada jalan kebaikan apa yang mereka ketahui. Dan juga tidak ada daripada jalan-jalan kejelekan, kecuali para nabi dan para rasul tersebut sudah mengingatkan kepada umatnya jalan-jalan menuju kepada nerakanya Allah, jalan-jalan menuju kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana dinukilkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ma min ta'irin," tidak ada dari seekor burung pun yang dia mengepak daripada sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dan menerangkan kepada kami tentang ilmunya. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah ajaran Islam, agama yang sempurna, agama yang sudah menjelaskan daripada segala sendi-sendi kehidupan manusia. Apakah itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana manusia beribadah kepada Allah? Bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Allah? Itu seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada mereka, maka pasti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan tersebut adalah amalan yang beliau lakukan di rumah, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang beliau lakukan di kamar beliau. Dan kita bisa menyebutkan banyak contoh-contoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun yang itu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan kepada kita. Ketika pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat dan beliau bertakbir dan beliau diam sejenak pada saat itu sebelum beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sesuatu yang tersembunyi bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah diam setelah beliau bertakbir? Kemudian setelah itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi setelah engkau bertakbir, engkau diam sejenak ya Rasulullah. Apa yang engkau baca?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ila akhir daripada doa." Nah, ini menunjukkan kepada kita sekecil apapun, ya, pasti akan datang khabar kepada kita tentang penjabaran, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu urusannya ibadah. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya atau contoh-contoh yang lainnya yang sangat banyak. Begitu juga dalam hubungan dengan manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dan menerangkan kepada kita dari perkara yang sangat kecil sekalipun akan dirinci dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyubda bil yumna." Apabila salah seorang dari kalian memakai sendal, maka hendaknya dia mulai dengan kaki kanannya. Dan apabila dia mencopotnya, maka hendaknya dia copot dengan kaki kirinya. Dan juga datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menjelaskan dan menerangkan kepada kita, apabila seseorang itu buang dahak, ya, maka hendaknya dia tanam daripada dahak tersebut. Subhanallah. Hal yang sekecil apapun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, ya, cara buang dahak saja diajarkan oleh Rasulullah. Dan ternyata tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan agamanya, naam, menyebarkan daripada hidayahnya, menjelaskan daripada hidayah hubungan di antara manusia dengan manusia, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan kesempurnaan hidayah yang datang dari beliau menjelaskan tentang bagaimana interaksi seorang manusia dengan seekor hewan pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah taib." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah." Innallah kataba ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatunya. Ya, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan kalian menajamkan daripada pisau-pisau kalian agar hewan yang disembelih tersebut akan bisa mati dalam keadaan tenang. Subhanallah. Begitulah keagungan dan kemuliaan daripada agama Islam itu sendiri. Taib. Nah, begitulah keagungan dan kemuliaan daripada Islam itu sendiri. Sehingga, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan di awal, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, ya, apakah itu urusan dia dengan hubungan dia dengan Allah, apakah itu hubungan dia dengan manusia, ataukah hubungan dia dengan binatang, itu seluruhnya sudah ada di dalam agama kita yang mulia ini. Nah, seluruhnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seluruhnya sudah dijelaskan, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu sudah jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berkumpulnya manusia yang sangat banyak pada saat itu pada hajatil wada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat daripada tangannya dan beliau mengatakan kepada hadirin yang hadir pada saat itu, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah." Bahwasannya beliau sudah menyampaikan seluruh daripada risalah apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sehingga tidak ada bagi seorang pun yang mengaku muslim, ya, yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, untuk mereka mengambil hidayah selain daripada hidayah yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun yang dia mengaku Islam, yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasul, yang mereka mengatakan bahwasannya dengan lisan halnya mereka, ya, ajaran Islam ini adalah ajaran yang belum sempurna, sehingga butuh bagi kita untuk menambah-nambah dan butuh bagi kita untuk mengurang-uranginya. Taib, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya yang sangat terang benderang. Taraktukum ala bayda lailuha kaanhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Islam yang begitu terang ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas, yang beliau telah merinci, ya, daripada ajarannya, daripada sunnahnya, daripada perkara yang paling terkecil yang kita sebutkan tadi, tentunya perkara yang paling besar itu lebih jelas dan nyata beliau sampaikan kepada kita. Apa yang membuat terhalangi bagi manusia, mereka tidak mengetahui daripada jalannya Rasul? Kenapa kebanyakan manusia, mereka naam, justru menyimpang daripada jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yang dikarang dan ditulis oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau memberi judul Miftah Daris Sa'adah. Ya, Miftah Daris Sa'adah, kunci daripada negeri keselamatan. Ya, dalam kitab tersebut beliau menyebutkan beberapa poin penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa Islam yang begitu terang tersebut, Islam yang begitu jelas, akan tetapi terhalangi bagi kebanyakan manusia tidak mengenal daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, penyebab pertama, ya, seseorang terhalangi daripada hidayah, apakah hidayah ilal Islam ataukah hidayah fil Islam? Yaitu hidayah untuk mengenal ajaran Islam itu sendiri, atau hidayah untuk mengamalkan ajaran Islam itu sendiri? Pertama, kata beliau, adalah al-jahil. Ya, kebodohan. Kebodohan manusia. Jauhnya manusia daripada ilmu. Jauhnya manusia dari tuntunan Al-Qur'an. Dan jauhnya manusia dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebab, ya, utama terhalanginya manusia daripada hidayah. Ya, apakah itu hidayah alal Islam ataukah itu hidayah fil Islam? Sehingga orang-orang yang mereka hidup dalam keadaan jahil, orang-orang yang mereka hidup dalam keadaan jauh daripada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan kecelakaan di dunianya, di alam kuburnya, dan juga di yaumul qiyamah kelak. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, bagaimanapun banyak titel yang dia miliki, akan tetapi ketika dia tidak memiliki ilmu din, ketika dia tidak memahami agama yang benar, sehingga hidupnya di dunia ini terombang ambing. Ya, dia bagaikan buih di lautan, akan mengikuti daripada arah angin, kemana arah angin tersebut bergerak. Kita melihat fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Ketika terjadi isu, ya, beberapa tahun yang lalu, isu Ponari, seorang anak kecil yang diisukan memiliki sebuah batu, ya, yang batu tersebut bisa memberikan, ya, kesembuhan bagi penyakit. Ya, kesembuhan bagi penyakit yang wallahu alam mungkin ya batunya didapatkan di Sepiteng atau di mana, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang menjadi kenyataan, ya, berbondong-bondongnya manusia datang ke Ponari. Ya, datang ke Ponari untuk mengambil barokah daripada batu tersebut. Dan ternyata yang mendatanginya bukan orang-orang bodoh, bukan daripada masyarakat biasa, akan tetapi para, ya, profesor, para pejabat-pejabat negara ngantri untuk mengambil barokah daripada air tersebut. Subhanallah. Ini kondisi masyarakat. Ya, bagaimana tingginya ilmu agama, ilmu dunia yang dia miliki, akan tetapi ketika tidak ada bekal ilmu akhiratnya, tidak ada bekal ilmu Al-Quran dan sunnahnya, maka kehidupannya akan kacau, akan mudah sekali terombang-ambing, akan mudah sekali terkena dengan isu-isu, isu-isu kesesatan, isu-isu. Kalau seandainya seseorang memiliki ilmu hanya sedikit, dia memiliki akal sehat yang hanya sedikit saja, maka insya Allah dia akan bisa memahami ini adalah perkara yang tidak benar, inilah perkara yang salah. Batu tidak akan bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun. Nah, ini salah satu kasus yang terjadi di negeri kita. Dan juga subhanallah, ketika terjadi gunung meletus di Merapi, di Yogyakarta sana, pada beberapa tahun yang lalu, ya, yang seharusnya kaum muslimin pada saat itu mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada suatu kaum kecuali dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Dan kalau seandainya, dan taib, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ya dosa-dosa yang manusia lakukan, dikarenakan dzunub yang mereka lakukan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada mereka sebagian apa yang mereka lakukan. Seharusnya ini merupakan momen-momen untuk mereka bertobat kepada Allah, akan tetapi karena kejahilan dan kebodohan mereka, ya, yang berbicara bukan hanya orang-orang awam dari kalangan muslimin, tetapi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Ya, Mas Petruk, pemilik daripada Gunung Merapi, ya, dia sudah marah. Ya, sebagai penjaga Gunung Merapi ini sudah marah. Sehingga ya, pada saat itu mereka menyembelih beberapa ekor sapi dan menyembelih beberapa ekor kambing yang kemudian disembah, diberikan sesajen tersebut atau sesembahan tersebut di Jalan Kaliurang agar Mas Petruk tidak mengamuk lagi, subhanallah. Ya, penyakit ini sebagaimana saya jelaskan tadi bukan orang-orang awam dari kalangan muslimin, tetapi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Di mana akal mereka? Nah, yang orang-orang musyrikin di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zaman jahiliyah, yang hidup di atas ya kesesatan yang sangat nyata, yang hidup di dalam alam yang sangat gelap, akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Qul may yarzukukum minas samai wal ard, amma yamliku sama wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayakulunallah." Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang musyrikin, kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal dan yang lainnya, yang mereka jelas-jelas hidup dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata, may yarzukukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mampu menghidupkan dan mematikan, dan siapa yang mengatur daripada alam semesta ini, fasayakulunallah, maka niscaya orang-orang musyrikin pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala." Musyrikin yakin ya, dan tidak ada keraguan sedikit pun ya pada diri-diri mereka bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenapa orang-orang yang dikatakan hidup di zaman modern, yang memiliki titel yang sangat banyak dalam ilmu dunianya, ya, akan tetapi punya keyakinan yang lebih sesat daripada keyakinan orang-orang musyrikin, bahwasanya ada zat yang lain yang mengatur daripada gunung. Ini tidak lain para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan jauhnya mereka daripada bimbingan Al-Qur'an dan jauhnya mereka dari bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ketika acara-acara di televisi, ya, tukang ramal yang mereka menyebarkan daripada ramalan-ramalan kekufuran mereka. Ya, saya tidak akan bisa mengubah daripada nasib saudara, akan tetapi saya bisa mengkhabarkan apa yang terjadi besok. Silakan SMS nomor sekian dan nomor sekian. Subhanallah. Kita dapatkan yang menyambut daripada seruan-seruan para syaitan dari kalangan manusia ini adalah daripada kaum muslimin, daripada ibu-ibu muslimin, daripada wanita-wanita muslimah. Padahal kalau seandainya mereka berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dan mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan ajaran yang begitu jelas, bimbingan yang begitu gamblang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu al-ghaiba illallah, kata Allah. Tidak ada yang mengerti daripada perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya mereka membaca Al-Qur'an dan menuntut ilmu agama, niscaya mereka akan melewati daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Engkau tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi besok. Dan juga engkau tidak tahu di negeri mana engkau akan mati. Kenapa kaum muslimin dan kaum muslimat berbondong-bondong menanyakan kepada tukang ramal yang jelas agama tukang ramal ini orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menyambut daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan inilah kaum muslimin dan muslimat itu sendiri. Padahal kalau seandainya mereka mempelajari daripada sunnah Rasulullah, mereka kembali kepada Islam, maka niscaya mereka akan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man ata arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang seseorang mendatangi tukang ramal dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jauhnya manusia dari ilmu, jahilnya manusia daripada ilmu, ya, akan menjadi sebab utama seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab utama seseorang akan, ya, hidup dalam keadaan ibarat seperti orang yang buta berjalan di malam gelap gulita. Beginilah keadaan mereka. Sesuatu yang terang, sesuatu yang sudah sangat jelas, ya, sebagaimana kita khabarkan tadi, seperti, ya, cahaya yang sangat terang benderang, malamnya bagikan siangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru dalam perkara-perkara pondasi, justru dalam perkara-perkara usul, kaum muslimin terjatuh padanya. Ini sesuatu yang membuat kita takut dari satu sisi, dan dari sisi yang lain kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengenal daripada manhaj yang lurus ini, mengenal daripada aqidatus salafiyah, mengenal Al-Qur'an dan mengenal sunnah, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian juga saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang, ya, kesesatan daripada agama Syiah, kekufuran daripada agama Syiah, ya, bersama dengan itu kita melihat tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia ini yang seharusnya mereka sebagai tameng untuk menjaga akidah kaum muslimin, yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada kaum muslimin, yang seharusnya mereka memiliki sifat amanah untuk menjaga akidah kaum muslimin, tetapi justru kita melihat keluar daripada ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang justru akan mengarahkan kaum muslimin kepada akidah kekufuran. Tidak ada perbedaan yang sangat yang banyak di antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Perbedaan di antara Syiah dengan Ahlus Sunnah cuma perbedaan masalah furu. Ya, tidak ada di negara-negara manapun yang melarang Syiah. Kenapa kita Indonesia harus melarang Syiah? Subhanallah. Padahal kalau seandainya dia ingin membaca daripada kitabnya para ulama, kalau seandainya dia kembali kepada ilmu, kembali kepada fatwa ulama-ulama yang terdahulu, maka niscaya dia tidak akan mungkin berfatwa sebagaimana fatwa yang dia keluarkan daripada mulut-mulut mereka. Al-Imam Syafi'i, orang yang dianggap sebagai imam madhab yang sah di Indonesia. Ya, justru kita melihat Imam Syafi'i yang begitu keras berbicara kepada Syiah. Ya, begitu jelas mukif beliau. Bahkan ya, dengan terang sekali beliau mengkafirkan orang-orang Syiah. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i bil makna, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasannya aku tidak melihat perbedaan orang yang sholat di belakang Yahudi, orang yang sholat di belakang Nasara, dengan orang yang sholat di belakang Syiah Rafidah. Tidak ada bedanya. Yaitu maksudnya sama-sama sholatnya tidak sah. Ini merupakan isyarah dari Al-Imam Syafi'i bahwasanya kelompok Syiah adalah kelompok yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan yang lainnya, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak ada kelompok ahlul bid'ah yang paling ya memiliki kedustaan lebih daripada kelompok Syiah Rafidhah. Dan kalau kita naik sedikit lagi, ya, dan kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menerangkan dan menjelaskan kepada kita kemuliaan dan keutamaan daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela daripada sahabatku. Hadis yang begitu jelas, hadis yang begitu gamblang bagaimana seseorang harus menjaga kehormatan daripada sahabat Nabi. Dan mereka tidak hanya menjatuhkan kedudukan dari sahabat Rasul dari sisi akhlaknya, bahkan mereka berani mengatakan bahwasannya sahabat Nabi seluruhnya murtad dari Islam, kecuali hanya beberapa saja yang tidak murtad. Sesuatu yang sudah sangat jelas, sesuatu yang sangat gamblang, yang lebih terang daripada matahari di siang hari, lebih terang perkara agama ini. Akan tetapi kenapa mereka berani mengeluarkan daripada lisan-lisan mereka, tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Subhanallah. Ya. Seandainya dia memiliki akal yang memiliki akal sedikit, sedikit saja dia memiliki akal sehat, maka niscaya dia akan tahu kesesatan dan kekufuran daripada agama Syiah. Yang sudah masyhur, orang-orang Syiah mereka mengkafirkan atau dia mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita pelacur. Ya, Aisyah sebagai wanita pelacur. Kalau kita menimbang secara logika, misalkan ada seorang suami memiliki 4 orang istri. Istri yang pertama adalah wanita yang solehah, penghafal Al-Quran, yang menjaga daripada sholat sunatnya, sering berpuasa, ya, menjaga rumah suaminya, mengurusi anak-anaknya. Istri yang kedua juga keadaannya demikian. Istri yang ketiga juga keadaan demikian. Nah, istri yang keempat, ya, istri yang keempat tidak berjilbab misalkan, ya, aktivitasnya dari satu negara ke negara yang lainnya, dari tempat diskotik yang satu ke tempat diskotik yang lainnya. Tetapi laki-laki ini menganggap bahwasannya istri yang paling baik di antara 4 istri tersebut adalah istri yang keempat. Istri yang paling dia cintai dari antara 4 istri tersebut adalah istri yang keempat. Secara akal sehat dan secara logika, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya laki-laki ini, suami ini merupakan suami yang jelek dan suami yang bejat. Kenapa istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah istri yang solehah? Ya, tidak dia cintai, tidak dia sayangi sebagaimana keadaan istri yang keempat. Nah, begitulah hakikatnya. Orang-orang Syiah Ar-Rafidhah yang sebenarnya intinya mereka ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencela kedudukan Nabi yang mulia ini. Akan tetapi mereka datang dari sisi yang lainnya. Namun dikarenakan kaum muslimin jauhnya mereka dari Al-Qur'an dan jauhnya mereka dari sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka ya berada di dalam kebodohan, akhirnya sesuatu yang begitu terang bagaikan matahari di siang hari terluput bagi mereka dan tersamarkan bagi mereka. Ini keadaan yang pertama. Ya, sehingga ketika dia hidup dalam keadaan jahil, jangankan untuk dia memberikan kebaikan kepada orang lain, dia tidak akan bisa terselamatkan dirinya. Ya, daripada ancaman, apakah hartanya, apakah kewibawaannya, atau bahkan nyawanya sendiri tidak akan terjaga. Dikarenakan dia hidup dalam keadaan kebodohan. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ada seorang laki-laki yang dia membunuh 99 nafsan. Membunuh 99 nyawa. Kemudian dia menanyakan siapa orang yang paling a'lam di negeri tersebut. Kemudian ditujukilah seorang rahib, seorang ahlul ibadah, yang kemudian dia mendatanginya dan menanyakan kepadanya, apakah ada taubat bagiku? Kemudian kata rahib ini, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu faqamalamiyah. Kemudian dibunuhlah laki-laki tersebut, kemudian sempurnalah menjadi 100 orang. Ini akibat kebodohan. Kalau seandainya dia memiliki ilmu, maka niscaya dia akan bisa menyelamatkan nyawanya dan bisa membimbing orang yang mau bertobat tadi. Akan tetapi karena kebodohan dan kejahilannya, akhirnya orang lain dia tidak bisa selamatkan dan dirinya dia berada di ambang daripada kehancuran. Sehingga apa yang saya sebutkan tadi, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu agama. Karena dengan kebodohan tersebut, tidak hanya seseorang jatuh dalam perbuatan maksiat, tetapi dikarenakan kebodohan akan membawa dia, mengiring orang tersebut menuju kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kejelekan tidak hanya dia dapatkan di dunia, juga di akhirat kelak. Di akhirat kelak dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dikarenakan penyakit kebodohan ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, dalam sebuah bab beliau menuliskan bahwasannya orang yang paling banyak menghuni neraka Allah adalah orang-orang yang jahil. Ya, orang yang paling banyak menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad dara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum udhunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memenuhi jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akal tersebut tidak mereka gunakan untuk mereka memikirkan keagungan dan kemuliaan daripada agama ini. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah, tetapi mereka tidak bisa melihat. Mereka diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. dan sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia ini hanya sekedar makan dan minum dan mengumpulkan daripada harta, ya, mereka itu lebih sesat daripada binatang ajam. Bukan binatang Arab, tapi binatang ajam. Kita ketahui bahwasanya binatang Arab itu lebih mulia daripada binatang ajam yang bukan binatang Arab. Kuda Arab itu lebih mulia daripada kuda yang bukan kuda Arab. Nah, orang yang tadinya hidup hanya mengumpulkan harta, hanya menikmati daripada dunia ini, mereka itu lebih sesat daripada binatang ajam tadi. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, atau bisa kita contohkan misalkan seekor kambing atau seekor lembu. Ketika seekor kambing itu ditarik, ya, dikeluarkan daripada kandangnya ketika musim hujan atau ketika turunnya hujan, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak keluar daripada kandangnya. Karena dia tahu dalam keadaan dia tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia tidak diturunkan kepadanya Alkitab. Dalam keadaan dia tidak diturunkan kepadanya seorang rasul, tapi ya, dia bisa mengerti dan tahu bahwasanya kalau seandainya badan saya mengenai daripada hujan, ini akan bisa memberikan kecelakaan dan kemudaratan bagi saya. Subhanallah. Tetapi yang namanya manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di antara makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Laqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Dan bersamaan dengan itu mereka diturunkan Alkitab dan mereka diturunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi subhanallah, justru mereka berlari. Ya, tidak hanya berjalan tapi mereka berlari, ya, menuju, ya, ke jurang kehancurannya dalam keadaan dia mengetahui ini merupakan sebab-sebab akan mencelakakan dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Ini merupakan sebuah penyakit yang harus kita semuanya mengobati diri-diri kita. Ini merupakan penyakit yang harus diangkat, ya, pada diri kita. Karena tidak ada penyakit yang lebih berbahaya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, lebih daripada penyakit kejahilan. Karena akan membuat sengsara dia di dunia dan akan membuat dia sengsara di akhirat kelak. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan mengajak para hadirat untuk bersemangat menghadiri daripada majelis ilmu, bersemangat untuk menyambut daripada hasungan-hasungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka mau belajar dan menuntut ilmu agama. Kenapa terkadang janji-janji manusia kita mau mengorbankan waktu kita dari pagi hari sampai malam hari? Kenapa, ya, daripada janji-janji manusia, ya, kita siap mengorbankan, ya, seluruh daripada hidup kita untuk mendapatkan harta? Tetapi subhanallah, kenapa tidak ada kesemangatan pada diri kita sedikit pun? Ya, janji-janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhilah dan keutamaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka berjalan di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bersemangat belajar dan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang mereka memberikan waktu mereka untuk belajar dan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju kepada surga Allah. Kenapa kita lebih tertarik dan lebih bersemangat ketika sesuatu tersebut adalah perkara dunia? Kalau kamu bekerja dari jam sekian ke jam sekian, kamu akan mendapatkan sekian daripada rupiah. Yang itu bisa kita dapatkan dan bisa tidak kita dapatkan. Tetapi yang namanya janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti dan pasti dan pasti akan kita dapatkan. Ya, Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maratum bi riyadin min riyadil jannah farta'u biha." Apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka hendaknya kalian mendekati daripada taman surga tersebut. Dan ditanyakan kepada Nabi, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Beliau mengatakan bahwasanya itu merupakan majelis ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sampai-sampai ikan-ikan di lautan mereka memuji orang-orang yang menghadiri daripada majelis ilmu." Sehingga dengan ini kita bisa menanyakan kepada jiwa-jiwa kita, mana yang lebih kita kedepankan? Janji siapa yang lebih besar di hati kita? Ya, apakah kehidupan dunia ini ataukah janji-janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, fadilah, kemuliaan dan keutamaan akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan cukuplah seseorang akan bersemangat menuntut ilmu agama, ya, ketika majelis ilmu agama itu dikatakan sebagai taman daripada taman surga, sudah cukup. Akan tetapi ternyata dampaknya, ya, sangat jauh dan sangat parah. Ketika seseorang itu jauh daripada ilmu, akan terjatuh dirinya kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghalang seseorang daripada hidayah adalah al-hasad. Sifat daripada sifat hasad. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Muhammad adalah sebuah kebenaran. Mereka tahu apa yang datang dengannya Muhammad adalah sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hasad yang ada di kalangan Bani Israel, dari orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, yang tadinya seluruh para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel datang daripada keturunan Ishaq. Akan tetapi kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada keturunan Ismail? Akhirnya dengan kehasadannya ini, ya, sikap benci yang ada pada orang Yahud dan orang Nasrani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terhijabi yang namanya hidayah. Sehingga mereka mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan kepada Allah, ia akan membuat mereka kekal di neraka selama-lamanya. Hasad, penyakit yang sangat berbahaya. Hasad, ya, sebab seseorang akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Hasad sebagai sebab seseorang akan terusir daripada nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasad sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut daripada hidayah pada diri seseorang. 6. Iblis alaihi lanatullah adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal di dalam surganya Allah, yang tidak ada makhluk di muka bumi ini sekarang yang mendapatkan kenikmatan lebih dari apa yang dimiliki oleh iblis alaihi lanatullah, tinggal di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi dia tinggal bersama makhluk-makhluk yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal di lingkungan yang baik, lingkungan malaikat pada saat itu. Ya, tidak sebagaimana hidup kita di zaman sekarang, tinggal di lingkungan yang manusia jauh dari Allah, tinggal di lingkungan, ya, yang manusia tidak peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan peluang-peluang yang akan bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan. Tapi iblis alaihi lanatullah tinggal bersama malaikat, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Akan tetapi karena satu penyakit, penyakit apa? Penyakit hasad. Akhirnya dia terusir daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Adam, nah iblis ini dengan kesombongan dan hasad yang dia miliki kepada Adam alaihissalam sehingga dia tidak mau ya mendengarkan, mematuhi perintah kepada zat yang telah memberikan kepada dia nikmat begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat seluruhnya bagi mereka untuk sujud kepada Adam, maka seluruhnya sujud kepada Adam kecuali iblis alaihi lanatullah, tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau mematuhi kepada zat yang telah memberikan kepadanya kenikmatan berupa surga. Ingkar iblis. Kenapa? Ya, dikarenakan kesombongannya dan hasadnya kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan daripada ucapan iblis alaihi lanatullah. Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, adapun engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi bagaimana mungkin, ya, api yang mulia menurut pemikiran iblis itu sujud kepada sesuatu yang di bawah kemuliaannya yaitu Adam berupa dari tanah. Ini akibat hasad, akibat kedengkian iblis yang kemudian menjerumuskan dia, ya, menjadi ra'sud dalal, menjadi pemimpin daripada pemimpin kesesatan. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Hasad tidak hanya menjatuhkan seseorang kepada maksiat, tetapi na'udzubillah terkadang hasad sedikit demi sedikit akan menjatuhkan seseorang kepada kekufuran sebagaimana kufurnya iblis alaihi lanatullah. Dan ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, hasad. Sebelum terjadinya pembunuhan, sebelum terjadinya perzinahan, sebelum terjadinya kesyirikan, ya, hasad penyakit yang paling pertama muncul yang dilakukan oleh seorang makhluk yang dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para hadirin wal hadirat, saudara Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dikarenakan kehasadannya, dikarenakan kecemburuan mereka dan kedengkian mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya mereka berbuat dosa. Akhirnya mereka menyakiti daripada hati kedua orang tuanya. Akhirnya muncul dari mereka perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya dikarenakan hasad. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. Ya. Mereka meminta izin kepada bapaknya, ya, untuk membawa main Yusuf agar mereka bisa menghindari Yusuf daripada bapaknya. Uqtulu Yusuf awitrahu ardhay yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Ya, bunuhlah Yusuf atau kita buang dia agar pandangan bapak kita, ya, hanya terarah kepada kita, tidak kepada Yusuf. Kedengkian dan hasad yang ada pada diri mereka. Ya, tetapi di sini kita bisa mengambil banyak pelajaran dalam kisah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, bagaimana hasad yang muncul pada diri seseorang memunculkan dosa-dosa dan dosa yang lainnya. Ya, yang tadinya mereka berjanji ingin menjadi orang-orang saleh. Setelah mereka membunuh Yusuf atau mereka membuang Yusuf, mereka berjanji ingin menjadi orang-orang yang saleh. Wa takunu min ba'di qauman salihin, dan kemudian kita menjadi setelahnya menjadi orang-orang yang soleh. Apakah dosa yang tadi dibangun di atas hasad dan berjanji ingin menjadi orang soleh membuat mereka bertobat? Ya, walaupun di akhirnya disebutkan mereka bertobat, tapi setelah kejadian itu yang tadinya mereka ingin bertobat justru memunculkan daripada dosa dan dosa dan dosa yang lainnya. Mereka mengatakan, kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina faka'alu dzib. Tadinya kami bermain-main dan kami meletakkan Yusuf, ya, di sisi barang-barang kami, kemudian dia diterkam oleh serigala. Subhanallah. Ya, satu dosa melahirkan dosa yang lainnya. Satu penyakit hasad memunculkan dosa yang lainnya. Itu mereka berdusta dan menipu. Ya, mereka berdusta kepada bapaknya padahal mereka telah membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur, akan tetapi mereka mengatakan kepada bapaknya bahwasanya Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Ya, mereka tidak hanya berdusta kepada bapaknya, tetapi mereka berbuat kezaliman kepada siapa? Kepada serigala. Wajawala komisihi bidamin kadhib. Dan mereka mendatangi bapaknya pada saat itu dengan darah daripada darah kedustaan. Menuduh serigala telah memakan daripada Yusuf. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan ibro-ibro bahwasanya dia berlepas diri sebagaimana berlepas dirinya serigala daripada darahnya Yusuf. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ketika hasad yang ada pada diri seseorang, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan berusaha untuk mengambil jalan-jalan, apapun jalan tersebut, agar orang yang dihasadi tersebut bisa jatuh. Agar orang yang dihasadi tersebut bisa jatuh kehormatannya, apapun mereka lakukan. Ya, penyakit ini sebagaimana saya sebutkan terjangkiti oleh iblis yang dia dimuliakan oleh Allah berada dalam surga. Dan penyakit ini terjangkiti kepada anak-anaknya seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam, saudaranya seorang nabi, bukan manusia biasa, manusia-manusia yang mulia, terjangkiti penyakit hasad dan kemudian melahirkan daripada dosa-dosa yang lainnya. Tentunya di bawah mereka kemuliaan tentunya akan lebih bisa terjangkiti daripada penyakit ini. 6. Oleh karena itu saya menasihati diri saya dan menasihati kaum muslimat, jauhkan daripada penyakit hasad ini. Jauhkan penyakit hasad. Ya, jauhkan penyakit hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena yang tadinya dimunculkan daripada kehasadan, sedikit demi sedikit naudzubillah kita bisa terjatuh kepada titik yang paling terjelek yaitu kekufuran sebagaimana iblis alaihi laknatullah. 6. Perkara yang ketiga atau perkara yang terakhir, sebab-sebab seseorang terhalangi daripada hidayah adalah terlalu cinta kepada teman dan terlalu cinta kepada bapak-bapak atau nenek-nenek moyang mereka di dalam beragama. Ini merupakan sebab daripada sebab yang paling besar seseorang terhalangi daripada hidayah teman dan terlalu mengagungkan nenek-nenek moyang mereka dalam beragama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis yang datang dari Musaib ibn Hazin, ketika pada saat itu Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal. Ya, pamannya Rasulullah mau meninggal pada saat itu. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, kul kalimatan uhajju bika innallah." Wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku akan membela kamu nanti di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping itu ada teman-temannya, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita, agama bapak-bapak kita, sesuatu yang telah kita yakini dahulunya? Apakah engkau mau meninggalkan itu semuanya demi seorang Muhammad? Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebanyak 3 kali. Akan tetapi Abu Talib ya justru mati di atas kesesatan dan kekufurannya. 6. Kalau kita melihat dan kita mengurut sebab-sebab hidayah yang didapatkan oleh Abu Talib atau faktor-faktor yang membuat dia masuk dalam Islam sangat banyak sekali. Yang pertama, dalam kondisi dia sakit. Orang dalam kondisi sakit itu terkadang hatinya lembut dan sangat mudah untuk menerima nasihat. Yang kedua, terlebih yang memberikan nasihat adalah keponakan beliau, orang yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Thalib disebutkan bahwasannya beliau akan marah ketika ada orang-orang yang mereka mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah. Karena ini merupakan keponakan yang sangat beliau cintai. Seharusnya ini merupakan sebab-sebab utama seseorang bisa menerima hidayah, bisa mendengar daripada nasihat orang yang dicintai, terlebih dalam keadaan dia sakit. Dan yang ketiga, Abu Thalib ini tahu persis kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seruan yang diserukan oleh Nabi Muhammad beliau sangat tahu. Ya, sebagaimana disebutkan, dinukilkan dari Abu Thalib, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah." Dan saya sangat mengetahui bahwasannya agama Muhammad adalah agama yang sangat benar dan agama yang sangat lurus. Ya, dia tahu persis apa yang dibawa oleh Muhammad adalah sebuah kejujuran. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikarenakan dua faktor tadi, teman ya, dan juga apa? Terlalu mengagungkan daripada nenek-nenek moyang mereka. Dan kita bisa melihat sendiri dari kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang tadinya atau orang-orang yang dia tahu ini merupakan sunnah, kewajiban bagi seorang wanita muslimah untuk menutup aurat mereka dengan sempurna, dia tahu. Dia tahu hadisnya, dia tahu ini merupakan perintahnya Rasul, akan tetapi terkadang terhalangi dia untuk istiqomah. Terhalangi dia untuk menjalani daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pergaulan dengan teman-temannya. Sulit untuk dia mengamalkan sunnah karena tidak enak dengan teman. Sulit bagi dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya dikarenakan takut dijauhi daripada teman-teman. Ini penyakit. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, teman-teman kita itu tidak akan bisa menolong kita dalam kubur kita. Jangankan teman, ibu kita, bapak kita, suami atau anak-anak kita, atau harta yang telah kita kumpulkan tidak akan bermanfaat sedikit pun buat kita, apalagi teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ittaba janazatu salasatun." Bahwasanya jenazah itu diikuti tiga perkara. "Wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid." Kembali dua perkara dan akan bersamanya satu perkara. Yang dua perkara adalah harta yang dia kumpulkan siang dan malam. Dia telah mengumpulkan ya harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang sangat banyak. Ya, tidak akan mungkin harta yang dia kumpulkan itu akan masuk dalam kuburnya kecuali hanya kain kafan saja. Tok, adapun mobilnya, rumahnya kan ditinggalkan oleh dia. Ya, hanya kain kafan. Itu pun kain kafan harganya dengan harga yang sangat murah. Tikar saja mungkin yang harganya 200 ribu rupiah. Ketika tadinya untuk menutup si mayit, ya, keluarganya tidak rela tikar tersebut, ya, diletakkan dalam kubur, disuruh tarik tikar yang harganya 200 ribu, apalagi yang lainnya. Begitu juga istrinya atau suaminya ketika hidup mengatakan bahwasanya engkau adalah istriku, hidup kita semati, ya sehidup dan semati. Ketika di sana manusia yang menguburinya melayat ke liang lahatnya, kembali si suami yang tadinya mengaku cinta kepada istrinya hidup semati juga akan pulang. Siapa yang menemani kita dalam kubur kita? Amalan kita, ibadah yang kita jaga pada hari ini, itulah yang akan menemani kita dalam kubur kita. Begitu juga di yaumul qiyamah, teman-teman kita yang menghalangi kita tadinya untuk bisa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mampu bisa menolong kita sedikit pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat daripada harta-harta kalian dan tidak bermanfaat daripada anak-anak kalian kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seseorang akan lari daripada temannya, akan lari daripada ibunya dan bapaknya, akan lari daripada seluruh ya manusia yang mereka pada saat itu sibuk untuk mengurusi diri mereka sendiri. Kenapa hari ini kita harus mendengar ucapan teman kita? Dalam keadaan kita tahu ini merupakan ibadah, yang kita tahu ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ini merupakan jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, uthbutu ayyuhal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa rendah. Jangan kalian merasa hina kepada ahli dunia. Jangan kalian merasa hina dengan hijab yang kalian pakai. Jangan kalian merasa hina dengan apa yang kalian miliki daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "In kuntum mu'minin," apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemuliaan seseorang ada pada agama Allah. Kemuliaan seseorang bukan banyaknya teman yang dia miliki. Kemuliaan seseorang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seseorang bukan pada harta yang dia miliki. Ingatlah ucapan ini para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bermanfaat buat kehidupan seorang manusia, apakah dia seorang wanita, apakah seorang laki-laki, lebih daripada ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha tegar untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penyakit yang kedua, sebagaimana saya sebutkan tadi, terlalu mengagungkan nenek-nenek moyang dalam beragama. Ketika kita sampaikan ini Al-Quran, ini hadis Rasulullah, mereka menjawab, "Iya, tapi nenek-nenek bapak-bapak kita dulu, orang-orang tua kita dulu kan tidak ada melakukan seperti itu. Tidak ada memakai hijab seperti ini. Mereka biasa-biasa saja." Dalam keadaan kita mendatangkan ayat Al-Quran, dalam keadaan kita mengucapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasannya ucapan ini atau hujah yang mereka sampaikan persis seperti hujah yang terhalangi dengannya orang-orang musyrikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasul." Mereka mengatakan, "Cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan daripada bapak-bapak kami. Cukup apa yang telah kami dapatkan daripada nenek-nenek moyang kami." Walaupun nenek-nenek moyang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak mengerti dan tidak tahu apapun dan tidak di atas petunjuk, tetap mereka ikuti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna law ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu ata'na sadatana wa kubara'ana fa dhalluna sabila." Dan ketika kami membolak-balik wajah mereka dalam nerakanya Allah, mereka mengatakan, "Kalau seandainya dahulunya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul," dan mereka mengatakan, "Kami taat, justru kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada orang-orang tua kami, yang kemudian mereka seluruhnya telah menyesatkan kami daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata di dunia mereka saling mencintai, ya saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya di atas kebatilan, sesuatu yang tidak dibangun di atas adillah, cuma hanya sekedar ya dikarenakan dia banyak masa atau sekedar hanya fasihnya dia dalam berbicara, tidak mau menilai daripada sisi dalil apakah itu sesuai dengan Al-Qur'an, apakah sesuai dengan As-Sunnah, atau dia mengikuti apa yang sudah berjalan dalam masyarakatnya atau apa yang sudah berjalan melalui adat istiadatnya, ternyata justru di yaumul qiyamah dia akan menyesal dan penyesalannya tidak akan bermanfaat sedikit pun. Bahkan subhanallah tidak hanya sampai di situ, yang tadinya di sini mereka saling bersaudara, saling mencintai, ternyata dalam di yaumul qiyamah mereka akan saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab yang lebih pedih daripada azab kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini ya, penyakit yang sangat berbahaya. Terlalu ya menjaga perasaan dalam beragama, terlalu mementingkan teman dalam beragama, atau terlalu mengagungkan daripada nenek-nenek moyangnya, ini merupakan sebab terbesar seseorang terhalangi dari pada hidayah ilal Islam ataukah hidayah fil Islam. Wallahu taala alam bissawab. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala nah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu bisa berjalan di atas sunnah nabinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, dan semoga Allah selalu menanamkan pada diri-diri kita kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aliyun wal qadir ala dzalik. Baik, karena sudah mendekati waktu zuhur, insyaallah tanya jawabnya kita mulai pada salat zuhur insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Soal yang pertama, jadi selama manusia tersebut tidak mau menuntut ilmu, selamanya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu disebutkan dengan makna barang siapa yang seseorang tidak mau bersabar dalam ujian, dalam menuntut ilmu, maka niscaya dia akan hidup dalam keadaan kebodohan seumur hidupnya. Yang kita ketahui bahwasanya ilmu, sebagaimana juga diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i, kulu ulumi siwal Quran mashkola ilal hadith wal fiqh fid din, al ilmu maqala fi haddathana wa masiwa dhalika waswas syaitani. Kita ketahui bahwasanya ilmu yang akan mengarahkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Ketika dia tidak menuntut ilmu, maka tentunya ini merupakan sebab terhalang seseorang mendapatkan hidayah sebagaimana yang telah kita sebutkan dan kita terangkan tadi. Bagaimana kalau seorang menuntut ilmu dengan terpaksa, apakah hidayah akan sampai? Dia paksa dirinya untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paksa dirinya untuk cinta kepada ilmu agama. Dan di sana disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang sudah ada kecintaan pada dirinya dalam menuntut ilmu agama, tetapi tidak ada keikhlasan pada dirinya, maka insyaallah taala dengan ilmu yang dia miliki akan memunculkan daripada keikhlasan. Karena ilmu adalah sumber utama yang seseorang akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau menerangkan perbedaan yang sangat mendasar di antara ilmu dengan dunia. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan bisa menjaga dirinya. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan bisa mengarahkan dirinya kepada perkara yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui ini adalah perkara yang haram, maka dia akan jauhi. Inilah perkara kewajiban, maka dia akan bersemangat untuk melakukannya. Berbeda dengan dunia, ya, dunia justru seseorang yang harus menjaga daripada dunia tersebut. Kalau seandainya dia tidak menjaga dunianya, maka dunia akan hancur, usahanya akan bangkrut, hartanya akan hilang. Ya, ini perbedaan yang sangat mendasar yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, ya, perbedaan di antara ilmu dengan dunia. Ya, ilmu akan menjaga seseorang tersebut. Yang tadinya mungkin dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia paksakan dirinya untuk cinta dengan ilmu tersebut, maka ilmulah yang akan mengarahkan dirinya kepada kebaikan dan keikhlasan biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Taib, soal selanjutnya, apa sebab seseorang pantas mendapat hidayah padahal di masa lalunya ia adalah seorang yang fasik? Kita ketahui para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hidayah itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada daris salam, kepada negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Walaupun dia tadinya seorang musyrik, walaupun tadinya dia seorang kafir. Betapa banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu hidupnya dalam keadaan musyrikin, hidup dalam keadaan kebodohan, hidup dalam keadaan kezaliman. Akan tetapi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Begitu juga kisah yang ma'ruf, kisah Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ini adalah anak seorang penyembah api. Karena orang tuanya sangat mencintai Salman al-Farisi, dia itu tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumahnya di negerinya yang sangat jauh daripada negeri Arab pada saat itu. Ya, dia tidak boleh keluar rumah di oleh orang tuanya, takut dia terkotori oleh pemikiran-pemikiran agama yang lainnya. Tapi subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada seseorang untuk diberikan hidayah, maka subhanallah, Salman al-Farisi dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga perkara yang ma'ruf dari Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi, seorang pemuda yang disebutkan preman pada saat itu, ya, preman, pemabuk, sampah daripada sampah masyarakat, yang kemudian suatu hari dia telah mempersiapkan minuman kerasnya, ya, untuk mabuk bareng. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki diikuti oleh manusia yang banyak. Kemudian dia merasa cemburu kepada laki-laki tersebut. Ya, seorang laki-laki yang fasik ini, pemabuk, ya, preman daripada preman, sampah daripada sampah masyarakat. Kemudian ternyata laki-laki yang dikerumuni manusia tadi adalah Syu'bah bin Hajjat Abu Bistam rahimahullahu ta'ala. Kemudian Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi ini mengatakan, "Hadithni, berikan kepada saya sebuah hadis." Kemudian kata Syu'bah, "Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pantas saya perdengarkan kepada orang seperti engkau." Kemudian dia mengambil pisaunya, ya, dia mengancam Syu'bah, "Hadithni, berikan kepada saya sebuah hadis." Kemudian Al-Imam Syu'bah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' masyita." Kalau seandainya engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apapun yang kau inginkan. Setelah beliau mendengar hadis tersebut, subhanallah, jatuh pisaunya. Yang singkat ceritanya, beliau pergi ke kota Madinah, belajar bersama Al-Imam Malik, dan tidak hanya beliau menjadi murid biasa Al-Imam Malik, tetapi beliau menjadi murid yang paling senior dan murid yang paling kokoh hadisnya di sisi Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beginilah seseorang ketika diberikan hidayah oleh Allah. Tidak ada di antara satupun dari manusia yang bisa menghalangi seseorang daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang ma'ruf daripada Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia adalah seorang perampok, seorang qutta'ut thariq, yang memberikan kerusakan dan gangguan di tengah jalan. Akan tetapi subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, nam Fudail ibn Iyad menjadi abidul haramain, menjadi alul ibadahnya dua kota suci. Bukan menjadi alul ibadahnya Indonesia, ya, atau Jakarta. Alul ibadahnya Haramain, dua kota suci, yang di situ terdapat orang-orang soleh, yang di situ terdapat para ulama. Dan bukan juga alul ibadahnya di zaman sekarang, di zamannya tabi'in. Fudail ibn Iyad menjadi abidul Haramain. Nah, ya, di sini menunjukkan kepada kita, apapun latar belakang seseorang, kalau seandainya Allah menginginkan hidayah kepada seseorang, pasti tidak akan ada satupun dari manusia yang menghalanginya. Namun Yang paling penting bagi kita untuk kita pertama husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. 6. Ya. Dan yang kedua, kita bertaubat daripada apa yang telah kita lakukan daripada dosa-dosa. Ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba ila Allah. Barang siapa yang seseorang menzalimi dirinya, ya, atau dia membuat perbuatan fahisyah, maka hendaknya dia menyebut nama Allah dan dia beristighfar kepada Allah, dan tidak ada yang ya mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah menyebutkan tadi seorang laki-laki yang membunuh 100 daripada nyawa, 100 daripada jiwa, yang dosa daripada dosa yang sangat besar. Akan tetapi ketika ada niat yang tulus bagi orang tersebut untuk ikhlas kepada Allah, walaupun dia tidak sampai, belum sampai ke negeri tempat dia bertobat, kemudian dia mati di tengah jalannya, yang kemudian akhir cerita Rasulullah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Apapun latar belakang kita, janganlah membuat kita berputus asa, la taqnutu min rahmatillah. Jangan membuat kita kunut, merasa cukup daripada rahmat, merasa ya bosan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzan kepada Allah, beristighfar terhadap apa yang kita lakukan, maka ini merupakan sebab-sebab seseorang akan mendapatkan hidayah apapun daripada latar belakangnya. Dan adapun doa yang ma'thur, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu apakah apa di sana ada doa yang ma'thur agar seseorang diberikan daripada teman-teman yang soleh. Akan tetapi perlu diketahui di sana ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang Ummu Salamah mengatakan, wa kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, maka kokohkanlah aku di atas agamamu. Kemudian para sahabat ketika mendengar doanya Rasulullah, yang beliau tidak hanya mengucap sekali atau dua kali, tetapi disifati oleh Ummu Salamah beliau mengucapkan doa ini dengan doa yang sangat sering. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jitabik. Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepada engkau, dalam keadaan kami beriman terhadap apa yang engkau datang dengannya? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya saya takut. 6. Ya, dikarenakan hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang paling terpenting bagi kita seluruhnya untuk berdoa kepada Allah, dan kemudian doa itu dibarengi dengan usaha. Ya, doa dibarengi dengan usaha untuk seseorang menjauhi teman-teman yang teman-teman tersebut mengajak dia kepada maksiat kepada Allah, yang teman-teman tersebut selalu melalaikan dia mengingat, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi. Kalau seandainya dia mendekati temannya untuk menasihatinya, kemudian bisa mendengar daripada nasihatnya, alhamdulillah, ini merupakan amalan yang mulia. Akan tetapi kalau seandainya dia paksakan dirinya agar untuk mendapatkan hidayah temannya, akan tetapi justru menjerumuskan dia kepada maksiat kepada Allah, maka Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dengan berteman seseorang ingin maksud dan tujuan menasihati dia, tapi justru kita terseret kepada maksiat kepada Allah, maka ini hukumnya terlarang. Ya, kita selamatkan dirinya, diri kita, dan kita jauhi, dan cukup hanya ya untuk menyampaikan salam, untuk menyapanya. Ya, kalau seandainya kita sering bergaul dengannya, akan melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal sesuatu yang lebih dekat dengan kita, sesuatu yang lebih kita cintai daripada teman kita, yaitu anak dan keluarga kita serta harta yang dimiliki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ini membuat dia lalai, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an untuk kita tidak memiliki kecintaan yang berlebihan kepada anak, tidak memiliki kecintaan yang berlebihan kepada istri, yang itu semuanya akan bisa menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu Inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharu. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah dari mereka. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasannya permusuhan itu dibagi menjadi dua. Ada permusuhan yang dibangun di atas kecintaan, dan ada permusuhan yang dibangun di atas kebencian. Dan permusuhan yang dibangun di atas kecintaan itu jauh lebih berbahaya daripada permusuhan yang dibangun di atas kebencian. Maka ini diingatkan oleh Allah, yaitu bagaimana seseorang menyelamatkan dirinya daripada hal-hal yang akan bisa memalingkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal selanjutnya, hasad adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Baik, tadi kita menjelaskan bahwasanya hasad ini pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu siapa? Asy-syaitan. Ya, dan juga tidak masalah untuk kita katakan manusia di dunia, yaitu sebagaimana siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam, dia membunuh daripada sahabatnya atau saudaranya juga dibangun di atas hasad. Sehingga semua kebanyakan daripada dosa yang muncul, pembunuhan dan lain sebagainya, kebanyakan itu dibangun daripada hasad. Apakah hasad ini terjangkit kepada orang-orang berilmu atau orang-orang bodoh? Nah, penyakit hati ini akan terjangkiti oleh kebanyakan orang. Dan di sana para ulama menyebutkan penyakit yang paling besar, ya, yang paling banyak melanda seorang penuntut ilmu adalah penyakit hati. Berupa apa? Al-hasad. Ya, ini penyakitnya para penuntut ilmu. Ini penyakitnya orang-orang berilmu, yaitu penyakit hasad. Ya, sehingga ya seseorang yang dia sudah mengerti ilmu agama, sudah mengerti jalan daripada jalan sunnah Rasulullah, maka hendaknya dia jaga sunnah tersebut, dia jauhi hal-hal yang akan bisa menjangkitinya daripada penyakit hasad tersebut, karena itu merupakan sebab utama seseorang akan ditarik daripada hidayah. Nah, saya pertegas kembali bahwasanya penyakit hasad itu ya kebanyakan menimpa adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan tentunya tidak hanya ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu biasa, para ulama terjatuh daripada penyakit ini kecuali siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sejarah, ya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini adalah gurunya Al-Imam Bukhari. Dan pada saat itu Al-Imam Bukhari beliau duduk di markis atau bisa kita katakan di pesantrennya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dan pada saat itu kemudian manusia ya banyak berkumpul di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Ya, manusia banyak berkumpul di mana? Di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian subhanallah ya, ada muncul sikap iri atau lain sebagainya yang kemudian, yang tentunya bukan ini mimbab kita mencela Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tetapi kita ingin memaparkan bahwasanya penyakit ini bisa terjangkiti siapapun. Yang kemudian Al-Imam Al-Bukhari pada saat itu difitnah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Imam Bukhari beliau difitnah mengatakan bahwasanya Al-Quran dan makhluk. Kemudian beliau terusir daripada ya, beliau pergi daripada markis tersebut, dari pesantren tersebut, dan kemudian beliau menulis sebuah kitab untuk membela diri beliau dengan berjudul Khalqu Afalul Ibad. Ya, beliau menulis kitab untuk berlepas diri tuduhan yang dilontarkan kepada beliau bahwasannya beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini penyakit ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah terjangkiti oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, Nabi, anak Nabi Yaqub alaihissalam, anaknya Nabi, saudaranya Nabi, ya bisa terjatuh dengan penyakit hasad walaupun mereka semuanya akhir hayatnya bertobat. Begitu juga syaitan alaihi laknatullah, iblis tinggal di surganya Allah, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh manusia di muka bumi ini sekarang. Akan tetapi karena hasad tadi, ya, dia terjangkiti dengan penyakit hasad yang kemudian dia menjadi rasul min rasul kufar, menjadi pemimpin daripada pemimpin kekufuran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jika orang-orang berilmu punya penyakit hasad, apakah berarti ilmu mereka rusak? Nah, seseorang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, la yazalu 'alim jahilan. Terus menerus seorang berilmu dikatakan jahil selama dia tidak beramal dengan ilmunya, dan dia akan dikatakan sebagai orang yang alim Kata Fudail Ibn Iyad, sampai dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Betapa banyak hafalan yang dia miliki, betapa banyak maklumat yang dia ketahui. Akan tetapi ketika dia tidak beramal dengan ilmunya, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang alim, tetapi dia masih dikatakan sebagai orang yang jahil, ya, bagaimanapun kedudukannya. Sehingga ya, kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, solusi pertama seseorang bisa dijauhi dengan hasad, pertama dia berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya, memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Ilmu yang bermanfaat, apakah ilmu zat daripada ilmu itu sendiri yang bermanfaat, ataukah diberikan kekuatan untuk seseorang beramal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dalam banyak doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba. Ya Allah, berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah ada rasa takut, dan daripada jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Ini doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia memiliki ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak bisa memperbaiki dirinya dari sisi akhlaknya, tidak bisa memperbaiki hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Nah, ini doa pertama. Yang kedua, yaitu seseorang ya menganggap kemuliaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, seseorang ya menghargai kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ketika seseorang menghargai ya dan mengakui kemuliaan dan kemampuan yang dimiliki oleh saudaranya, maka ini insyaallah akan menjauhi seseorang daripada penyakit hasad. Ya, tidaklah iblis alaihi lanatullah yang muncul daripada penyakit hasad pada iblis karena dia menganggap dirinya lebih tinggi, dirinya lebih hebat, dirinya lebih mulia. Ya, sehingga kalau kita melihat para a'immatus salaf, mereka adalah orang-orang yang tawadhu, mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri. Bahkan subhanallah, ketika di sana ditanya sebuah permasalahan kepada para sahabat Nabi, ya, itu mereka mengarahkan kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan dan kepada si alan. Ya, ini perkara yang sangat terpenting agar seseorang itu terjauh daripada penyakit al-hasad, mengetahui kemuliaan yang dimiliki oleh saudaranya dan dia merasa dirinya adalah orang yang tidak memiliki apapun. Dia adalah orang yang tidak memiliki kemuliaan dan keutamaan sebagaimana kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya. Dia selalu introspeksi dirinya. Dia selalu dirinya menganggap dirinya adalah orang yang tidak suci. Ya, ini penyebabnya. Ya, seseorang bisa terjauhi daripada penyakit hasad. Kita ketahui seorang nabi, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, seorang manusia yang sangat mulia, seorang nabi. Akan tetapi beliau selalu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan doa beliau, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau wahai Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak merasa menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya itu luar biasa, tapi justru beliau mengatakan dalam banyak hadisnya, di antaranya apa yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqtib waqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara, dan Nabi Musa alaihi salam telah diuji dengan ujian lebih besar daripadaku, tapi dia bersabar. Ya, tapi dia apa? Bersabar. Beliau lebih mengutamakan Nabi Musa. Nabi Musa masih memiliki kemuliaan yang lebih mulia daripadaku. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, man qala ana afdal min Yunus ibn Matta faqad kadzib. Barang siapa yang mengatakan aku ini lebih mulia daripada Yunus ibn Matta, maka sungguh dia telah salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita ketahui Rasulullah lebih mulia Nabi Musa dari Musa alaihi salam. Rasulullah lebih mulia dari Nabi Yunus alaihi salam, akan tetapi dengan tawadhu'nya beliau yang menganggap bahwasanya Nabi Musa itu lebih mulia dari beliau. Ini merupakan sifat dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya, menghargai keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Sehingga saya tutup majelis ini dengan apa yang sangat indah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, hendaknya seseorang mengingat dua perkara dan dia melupakan dua perkara. Nah, dua perkara yang harus dia ingat yaitu kebaikan orang lain kepadanya. Ini harus banyak dia ingat. ya, kebaikan orang lain, keutamaan orang lain yang dia yang dimiliki orang tersebut untuk dia banyak mengingatnya. Ya, ini. Yang kedua, perkara yang harus sangat banyak dia mengingatnya adalah ya kejelekan dia kepada orang lain. Kejelekan apa yang dia lakukan kepada orang lain dia ingat terus. Supaya apa? Supaya akan timbul rasa rendah diri. Akan timbul rasa ya menghilangkan daripada rasa dengki dan hasad kepada saudaranya karena dia saya punya banyak salah dan teman saya memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Baik, ini dua perkara yang harus dia ingat. Dan yang kedua, dua perkara yang harus dia sering melupakannya. Yang pertama yang harus dia sering lupa adalah kejelekan orang lain kepada dirinya. Ya, orang lain berbuat jelek kepadanya dia cepat melupakannya. Orang lain berbuat zalim kepadanya dia cepat memaafkannya. Ya, dia cepat memaafkannya. Dan juga dan perkara yang harus sering dia lupa yaitu kebaikan dia kepada orang lain. Ya, kebaikan dia kepada orang lain harus sering dia lupakan. Karena kalau seandainya dia selalu mengingat kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan menjadi orang-orang yang malas untuk beramal. Dia akan menjadi orang-orang yang sombong. Dia menjadi orang-orang yang angkuh. Seakan-akan dialah sebagai orang yang berada di barisan yang paling terdepan, ya tersebarnya dari dakwah atau lain sebagainya. Sehingga sangat indah apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala ketika tersebarnya dakwah di negeri Yaman. Beliau mengatakan, hadza laisa biquwwatina wa laisa biilmina wa laisa biijtihadina walakin dzalika fadlun minallah. Nah, kata Syekh, ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kesemangatan kita. Beliau subhanahu tawadhu kepada Allah. Akan tetapi ini semuanya adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya sendiri. Dan kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita di atas istiqomah, matikan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menanamkan kecintaan kepada ilmu agama, kecintaan kepada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut daripada hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wallahu aliyun wal qadir ala dzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.